saat kau tersenyum kepada diriku. Ku tak bisa berkata, tak tahu kenapa. Kau buat aku rindu dengan candamu yang terkadang tak lucu. Kau manjakan diriku tanpa malu-malu. I feel good ketika ku samamu. I feel like hidup jadi indah. I feel love kan ku beri cintaku untuk selamanya. I feel good ketika ku samamu. I feel like hidup jadi indah. I feel love dan ku beri cintaku untuk selamanya. Kau buat aku rindu dengan candamu yang terkadang tak lucu. Kau manjakan diriku tanpa malu-malu. Hey yeah, I feel good ketika ku samamu. I feel like hidup jadi indah. I feel love kan ku beri